Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi surhli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdata min lisani yafkahu qawli. Allahumma ja'alna min aladhin istami'una alqawla fattabi'una asana. Ilahi anta maksudi wa ridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'arifatan. Hadirin hadirat sekalian, jemaah salat subuh, salat zuhur, masjid Tarkiyatul Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita untuk bisa mengerjakan salat zuhur ini, dan insyaallah hanya dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut tamu agung Ramadan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita di bulan Syaban, Allah panjangkan usia kita hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Dan semoga Allah beri kita kekuatan dan kemampuan untuk menikmati semua ibadah yang ada di dalamnya. Wa taliman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lagi ngelihat showcase-nya toko sunglasses. Keren-keren. Sunglasses yang bukan cebanan, bukan. Ini sudah ratusan dolar harganya, bahkan ada yang ribuan dolar. Merek-merek terkenal dia liatin, Hotel Lima Rahmati Allah. Tampangnya sih keren, itu semua sunglassesnya. Tapi dia nggak berani masuk karena nggak mampu beli, nggak sesuai koceknya. Nggak lama Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala lewat seorang pria temennya, maka kemudian naksir lu, masuk, kata dia. Dibeli nih Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sunglasses yang paling mahal, kira-kira 1000 dolar lebih. Maka Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dia terpelongo, dia girang, maka kemudian nggak habis-habis diucap terima kasih. Setiap ketemu orang dia cerita tentang sunglassesnya harga 1000 dolar lebih. Hotel Lima, kepada orang yang beliin sunglasses saja dia nyebutnya nggak habis-habis. Lalu bagaimana kira-kira kepada Allah yang ngasih mata sama dia? Satu ilustrasi. Yang kedua, Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejumlah ibu-ibu jalan-jalan ke Singapura, maka masuk salah satu mall yang ada di sana. Sampainya di sana, Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah ada beberapa brand-brand top lagi sale. Ngelihat lagi sale, Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meski sale juga harganya masih tetap mahal, men. Jadi cuma window shopping aja jemaah dari Indonesia ini. Nggak lama Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala orang berperawakan Arab nyamperin, ibu-ibu ini dari Indonesia, iya, ngomong bahasa Inggris, muslimah, iya, bu masuk, ini yang lagi sale, silakan masuk, pilih tas mana saja yang ibu suka. Kenapa emang? Saya pemilik toko ini, ayo ambil, buat muslimah gratis semuanya. Maka norak deh tuh ibu-ibu, semuanya diambilin Hotel Lima Rahmati Allah. Maka begitu diambilin, gimana bu, udah cukup? Tuh berapa tas diambil? Ada yang ambil dua, ada yang ambil tiga, ada yang ambil cuma satu. Tuh di sana ada sales lagi tuh, ibu kesana ya? Enggak punya duit. Enggak, kesana aja. Itu juga toko punya saya. Maka langsung lari Hotel Lima, rupanya lagi sales di toko sepatu. Begitu sales Hotel Lima Rahmati Allah diambil sama, dikasih gratis juga, girang itu para muslimah. Maka Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dua toko diliatin sama orang Arab tadi. Maka begitu selesai Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bu sini. Sepatu udah, tas udah, no, baju, tuh toko saya juga. Bener wan, bener itu ambil semuanya di sana. Hanya buat muslim ambil Hotel Lima Rahmati Allah. Maka tentengan jadi banyak, nggak perlu pakai duit. Maka Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah nggak cuma toko yang sale, semua toko boleh diambil. Kok bisa begitu? Oh, orang mallnya punya saya, kata dia. Anda ngerti Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala ilustrasi. Kalau kepada yang punya mall aja kita kaget-kaget, dia bisa kasih semua gratis. Lalu bagaimana dengan Allah yang mempunyai alam semesta ini? Lalu bagaimana dengan Allah yang memiliki surga yang luasnya langit dan bumi? Celakanya Hotel Lima Rahmati Allah ini Ramadan. Ramadan mau tiba. Paket salesnya banyaknya luar biasa. Sama kayak seperti kita mau pergi cuma jalan-jalan ke sebuah mall, Hotel Iman, diajakin teman-teman, Tiba-tiba di sana segala-gala sales. Salesnya itu enggak cuma 50% off, enggak. Dia 99% off. Celakanya karena Anda cuma diajak sama teman, duit kagak bawa, dompet kagak bawa. Gawat aja sudah tuh. Jadi cuma gigit jari. Ini handphone harganya kira-kira belasan juta yang Hotel Iman cuma dibayar cuma 100 ribu. Siapa yang kagak mau beli? Maka Hotel Iman rahmati Allah. Kalau dua ilustrasi itu pertama saya ceritakan, ini ilustrasi ketiga sama. Allah mau cerita bahwa Ramadan itu segala-gala sale. Apa sale-nya? Satu, catat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan saum di bulan Ramadan karena iman, yakin, percaya. Percaya enggak kalau ini mall semuanya punya saya, kata wan itu. Percaya enggak bahwa alam semesta ini milik Allah, punya saya, kata Allah. Iman, yakin, wa ihtisaban, hanya berharap pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, jalani saum itu semua dosa, semua kesalahan Allah ampunin. Asik, men. Ini sale-nya 100% off. Satu, dosa-dosa Allah ampunin. Yang kedua, Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sale apa lagi, Ustaz? Dalam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," kalau Ramadan sudah tiba, futihat abwabul jannah, semua pintu-pintu surga Allah buka. Sel gede-gedean nih. Sama, semua pintu toko buka. Masuk, masuk, kata Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, semua pintu-pintu neraka Allah tutup. Wa sufidat asyayatin, dan setan Allah belenggu, Allah kekang. Maka Hotel Iman rahmati Allah, karena pintu surga Allah buka gede-gedean, Anda akan lihat nih, kalau sholat zuhur, ini berapa saf nih? Ada 15 saf. Nggak nyampe. Maka nanti di awal Ramadan Anda akan lihat di Hotel Iman penuh. Enggak cuma di MTT nih. Di semua masjid di Hotel Iman penuh. Kenapa? Oh, tiba-tiba pintu surga Allah buka. Ada booster iman. Peng gitu. Kalau Anda sholat subuh susah bangun, atau keluarga kita sebelum subuh susah bangun, tiba-tiba nanti Allah akan buktikan begitu Ramadan masuk. Maka Hotel Iman rahmati Allah, jangankan subuhnya, tiba-tiba terawih pertama yang jarang ke masjid, berdatang ke masjid. Betul gak kira-kira? Itu booster iman, men. Booster iman. Anda gak bisa dapat di kayak begitu, tiba-tiba ada festival yang luar biasa. Maka tarawih rame, sahur pada bangun. Tadinya jam 4, setengah 4, rumah masih gelap. Jam setengah 4 sekarang udah pada nyala lampu. Pada nonton TV. Jangan ya, meliwek ya mulail ya. Pesan Ustaz ya mulail kerjain, mumpung Allah bangunin tuh. Tilawah Al-Qur'an, istighfar di saat sahur. Allah kasih booster iman, dong. Salesnya. Apalagi Ustaz? Banyak. Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa dari sejak sahur sampai Anda berbuka, doa mustajab. Dakwah. Salah su da'wat la turad. Tiga macam doa yang enggak mungkin Allah tolak. Tiga macam doa enggak mungkin Allah tolak. Yang pertama disebut Rasulullah, da'watus sha'im hina yuftir au hatta yuftir. Doa seorang yang menjalankan saum ketika dia berbuka. Dalam riwayat lain, sepanjang dia belum buka, doanya mustajab. Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mencari mustajab, antum ketemu waktunya susah. Sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamat itu waktu-waktu mustajab. Saat khatib duduk di antara dua khutbah, saat menjelang salam ketika tahiyat, itu saat-saat mustajab. Waktu salat Jumat, hari Jumat, ba'da asar jelang matahari tenggelam, itu waktu mustajab. Kalau antum nyari tempat-tempat mustajab susah, harus pergi ke Masjidil Haram, harus pergi ke Masjid Nabawi. Ini tempat-tempat mustajab. Nanti Hotel Iman sepanjang Ramadan, dari mulai antum sahur sampai antum berbuka, mustajab doa. Maka Ustaz nitip ya, doa yang bagus-bagus semuanya. Doain diri antum semua. Doain keluarga. Doain negeri ini nih. Doain para pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah kasih taufik agar menjadi negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. doakan umat Islam, doa dunia akhirat, hajatnya sampein, sibukin diri sama doa. Doa ketika antum lagi saum, mustajab, Allah dekat. Dari ayat 183 sampai ayat 187 berbicara tentang saum, tiba-tiba Allah selipin di ayat 186. Saya ulang nih, kalau antum pengen lihat bagaimana perintah saum Ramadan di ayat 183 sampai 187, Allah selipin di 186, Allah selipin kalimat ini, ayat ini amat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku ijabah doa seseorang apabila dia berdoa padaku, maka falyastajibuli, mintalah ijabah padaku, wal yu'minu bi, yakin kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Paket nomor 3, doa ketika anda saum, semuanya mustajab. Paket nomor 4, ikhwatal yang rahmati Allah, niatin di bulan Ramadan ada satu malam ibadah di dalamnya itu sama dengan ibadah 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Apa namanya? Lailatul Qadar. Niatin dari sekarang. Kalau seumur hidup antum belum ketemu sama Lailatul Qadar, dari sekarang antum niatin Ramadan tahun ini harus dapat. Usia berapa sekarang? 40? 30? Maka dari usia yang antum sudah milikin sekarang, coba tanya, ada gak 1/10 dipakai buat ibadah? Yang usianya 30, ada gak 3 tahun pol ibadah? Yang usia 40, ada enggak 4 tahun pol ibadah? Jangan-jangan 10% pun enggak nyampe ibadah sama Allah. Tapi antum kalau kejar nih Lailatul Qadar ihwatal iman, di 10 malam terakhir Ramadan, maka anda dapetin satu malam itu sama dengan ibadah 83 tahun. Kalau Allah rezekikan kita ketemu Lailatul Qadar seumur hidup 10 kali, maka ibadah kita di sisi Allah tercatat 800-an tahun ihwatal iman. Ini hanya bagi orang-orang yang ngerti, orang-orang yang pintar, orang-orang yang juara yang pengen kejar itu. Maka jangan sia-siakan. Ustaz saranin, kalau mau cuti, nggak usah cuti lebaran, nggak ada sunnahnya. Betul nggak kira-kira? Yang sunnah tuh cuti itikaf. Maka ajak deh tuh keluarga, 10 hari terakhir itikaf di masjid, cakep tuh. Jadi insya Allah antum semuanya Allah anugerahkan ketemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Cuma kan kualitas kita ini begini nih, kualitas kita. Jadi gak ngerti kalau di sana ada pahala gede, ada reward besar, gak tertarik. Jangan begitu, orang bacaan Quran juga masih gak lempeng, bener gak? Ada jemaah, dia jadi imam sama teman-temannya dua orang. Dia baca surat Inna Anzalna, dibacanya begini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Temannya belakang bilang til, kata temannya. Masya Allah, salah nih. Dia ulang. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tadi dibilang til, pasti yang kedua til juga menurut dia. Dia baca. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Temannya bilang tul, Masya Allah. Tadi gue ngomong tul dibilang til, sekarang gue ngomong til dibilang tul. Yang bener yang mana nih? Udah diikutin nih. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka dia kaget nih, bingung. Karena ketiga ketemu lagi kan? Jangan sampai salah tiga kali menurut dia nih. Maka dia dalam hati dia bilang nih, Lailatul apa Lailatil, Lailatul apa Lailatil, Lailatul apa Lailatil. Nggak ketemu, dia nggak hilang akal. Dia kencengin tapi dia gantung, dia berharap teman-temannya nyambungin. Lailat, kata dia. Masya Allah, teman-temannya di belakang iseng, diam aja, nggak ada yang nyaut. Lailat, kata dia, nggak ada yang nyaut. Lailat, hampir tiga kali nggak ada yang nyaut, dia kesel, dia nengok, woi sekarang tuh lepetil ini. Ihwah, Nih lihat ya, antum semuanya, kalau nanti biasanya Ramadan rame nih. Kalau antum dapat informasi tentang hati-hati ada Al-Qur'an palsu, enggak usah di-forward. Orang Telkomsel, enggak usah di-forward ada informasi begitu ya. Enggak mungkin ada Al-Qur'an palsu, enggak mungkin. Yang katanya surat-suratnya ada yang baru, enggak mungkin. Jangankan ada suratnya yang ditambah, satu kata hilang aja muslimin seluruh dunia tahu. Jangan satu kata, satu huruf ada yang ditambahin kita tahu. Jangan satu huruf, harokat ganti, tul jadi til, til jadi tul, merubah makna dan kita semua tahu. Betul gak kira-kira? Gak cuma tul sama til nih, nih lihat nih kajian Al-Quran dalam surah Al-Infitor. Perhatikan kata yaum, 4 kali Allah sebut. Perhatikan ya, ayat 17, 18, 19. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Satu kata yaum. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Dua. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Tiga. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Kata yaum 4 kali Allah ulang dalam 3 ayat. Tapi perhatikan, di ayat 17-18 Allah kasih domma, marfu. Di ayat 19, dua kali tersebut yaum itu dengan fathah mansub, maknanya ihwatal iman, ngerubah harokat, ngerubah makna. Kajian Al-Quran. Maka ihwatal iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya Ramadan tahun ini enggak sia-sia, Ustadz pengen berbagi ilmu. Ustadz nulis buku kecil. Kayaknya sudah disiapin di luar tuh. Buku kecil ini judulnya jadi juara di bulan Ramadan bersama Al-Quran. Baca Al-Quran. Satu, tilawah, perbanyak tilawah. Kalau tahun-tahun kemarin kita bisa khatam sekali, maka insya Allah tahun ini bisa khatam dua kali. Amin. Yang dua kali mudah-mudahan tiga kali. Yang tiga kali bisa lebih dari itu. Pokoknya targetin ya, targetin kalau jadi juara. Ramadan itu bulan yang mulia, Al-Quran itu Al-Quran yang mulia, Ramadan Karim, ketemu dengan Al-Quranul Karim, maka akan ada karoma, ada kemuliaan, ada keberkahan, berlipat-lipat, kuadrat. Maka kalau antum temukan ini, rumus karomah bulan Ramadan ditambah karoma dengan Al-Quran, maka berlipat-lipat. Satu huruf dari Al-Quran, pahalanya 10 ihwatul iman. Maka kalau antum hatamkan Al-Quran, Masya Allah, ihwatul iman, rahmati Allah. Pokoknya sehari, enggak usah banyak-banyak. 10 juz begitu ya. Setuju kira-kira? Tilawah men, pakai target ya. Kalau antum atur sesuai dengan rencana, pokoknya insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau tidak ada rencana sama sekali, gak pakai target, kerja pun gak pernah achieve. Maka sama, ibadah juga begitu ya hotel iman. Maka targetin tilawah. Ustadz Tablik Akbar di Balai Kartini beberapa tahun yang lalu, itu ribuan audiensnya. Maka sebelum Ustadz tausiah, MC-nya bilang hiburan nasyid yang akan disampaikan Ummi Maktum Voice. Oh, nasyidnya enggak nasyid biasa, men. Ini semua personilnya naik ke atas panggung dituntun sama panitia. Ini mereka adalah orang-orang spesial penyandang tunanetra. Mereka kemudian naik, dia nyanyi satu lagu, kemudian dia ceritakan bahwa ini adalah lagu kami inspirasinya dari Al-Qur'an. Pindah lagi ke lagu berikutnya, sama ini lagu kami inspirasi dari Al-Quran. Maka setelah beberapa lagu tampil sebelum saya ceramah, kemudian vokalisnya ngomong gini nih, Bapak Ibu semua yang kami nyanyikan adalah karya kami inspirasi Al-Quran karena kami lagi senang baca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kami baca kayak begini, diangkat nih, buku tebel gitu. Ukuran A4. Ini Bu, Pak Al-Quran Braille milik kami. Tahu kan, MTT punya program Al-Quran Braille kan? Udah pernah baca belum Al-Quran Braille? Ustaz mah belum. Ewa, diangkat begini nih, Pak, Bu, kami iri sama Bapak Ibu yang punya Allah kasih pandangan normal. Anda bisa akses Al-Quran dengan cara yang Anda suka. Mau Al-Quran besar sampai sekecil bisa masuk ke saku, bisa. Bahkan handphone pun ada Al-Qurannya. Tapi Masya Allah bagi kami yang pengen belajar Al-Quran, nih Al-Quran kami, ini harganya nggak murah karena masih belum diproduksi massal. Dan di Hotel Iman, vokalisnya ngajak kita semuanya untuk yuk donasi, bantu kami para penyandang tunanetra untuk bisa dapatkan Al-Quran Braille. Sampai kalimat itu, belum, tanggapan kami masih belum tergerak untuk ngasih donasi. Tapi Hotel Iman rahmatullahi subhanahu wa ta'ala yang menarik waktu dia pegang begini itu, yang Al-Quran besar itu, dia bilang nih kepada kita, bahwa ini Al-Quran yang saya pegang, ini bukan 30 juz, ini baru 1 juz. dan beratnya kira-kira 1 kilogram. Betapa irinya kami kepada kalian yang bisa lihat normal, karena kalau kalian bisa nenteng Al-Quran kemanapun dengan cara yang kalian suka, kalau kami pengen bawa 30 juz Al-Quran, maknanya bawa beban seberat lebih dari 30 kilogram. Masya Allah, udah itu kalimat itu selesai, udah langsung tuh saya bilang, semua berdiri, infak ke depan semuanya, berebut tuh orang. Mereka penyandang tunanetra aja pengen akses sama Al-Quran. Yuk, kita men. Kita yang melek. Maka dapatin tuh akses tilawah Al-Quran dengan seringan mungkin bagi kalian. Udah habis waktunya? Belum. Ustaz udah pernah cerita di sini belum? Ustaz pernah sakit vertigo, udah kan? Jangan pura-pura. Belum. Ini kira-kira 5 tahun yang lalu saya pernah dikasih Allah sakit vertigo akun. Melek, puyang, dimeremin puyang, berdiri, muter, duduk juga muter. Maka off semua tausiah, semua kegiatan dakwah off, termasuk yang rutin-rutin. Berobat ke dokter ini, berobat ke rumah sakit ini, semuanya sepakat vertigo tapi penyebabnya enggak ada yang tahu. Oh, kepala di scan, tangan, saraf di setrum-setrum, macam-macam lah caranya dokter itu ngetes. Tapi alhamdulillah belum ketahuan juga sebab vertigonya. Maka saat itu seorang ibu nelfon istri saya nanya, "Umi, Ustadz masih belum bisa dakwah?" "Belum." "Apa sih penyebab vertigonya?" "Enggak tahu nih, Bu. Udah beberapa dokter ke rumah sakit juga enggak ketahuan." "Umi, mohon izin. Saya dulu pernah juga vertigo akut kayak begini. Saya pergi ke RSCM ditangani sama seorang profesor ahli neurolog. Beliau ini namanya Profesor Teguh. Kalau Umi berkenan saya bikin appointment ya sama beliau." "Oh, silakan, Bu, silakan." Enggak lama ibu itu nelpon lagi, dia ngomong, "Umi, Ustaz ditunggu sama Profesor Teguh hari Selasa jam 9 di RSCM." Maka hari ini maksud saya pergi ke sana. Masya Allah, udah disambut, udah ditunggu. Enggak, beda sama rumah sakit lain. Ini bicara jam terbang. Ilmu tuh kalau makin diamalin makin tajam. Maka saya cuma diambil darah, hanya berapa belas menit langsung ketahuan sama profesor tuh. "Ah, Ustaz, udah tahu deh saya penyebab vertigo Ustaz apa?" "Apa, Prof?" "Ini, Ustaz, triglycerid." Kata beliau, ngerti kan triglycerid kan? "Kenapa triglycerid ya?" "Wih, Ustaz metop. Maksimum 150, Ustaz nih hampir 4 kali lipat." Masya Allah, saya bilang. "Sebabnya apa?" "Saya udah tahu, Ustaz. Ini mas sebabnya makanan. Ustaz pasti kalau kemana-mana dikasih makan enak kan sama jemaah?" Tanya beliau. Saya bilang, "Betul, Prof. Profesor bisa tahu Ustaz yang sepi order sama yang rame order bisa kelihatan dari postur tubuh." Betul kan? Maka khotlimah rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. "Nah, gini Ustaz. Ustaz gak perlu rawat inap. Gak usah medication. Pokoknya Ustaz insya Allah hanya dalam 2 pekan, insya Allah Ustaz sembuh. Caranya? Caranya asal Ustaz berani janji sama saya, pantang makan." "Oh siap," saya ngomong gitu. "Saya dari kecil, saya santri," saya ngomong. "Maka lo pantang makan mah kecil," saya ngomong gitu. "Nah dengerin Ustaz, Bu dengerin ya, dia ngomong ke Umi nih, istri saya. Nih beberapa hal yang gak boleh dimakan, karbohidrat gak boleh. Apa aja, nasi gak boleh, jagung gak boleh, singkong gak boleh, ubi deh, dia sebut item semuanya." "Oke, siap, saya jawab itu. Setiap dia sebut item, saya bilang siap." "Maka kemudian daging-dagingan, protein semuanya nggak boleh, Umi." "Apa aja? Daging bebek, daging kambing, daging ayam, daging ikan, semuanya nggak boleh." Siap. "Goreng-gorengan nggak boleh. Tempe, tahu, bakwan, macam-macam nggak boleh." "Oke." "Santan nggak boleh." "Siap." "Manis-manisan nggak boleh." "Oke." Masya Allah, wa ta'ala, itu kira-kira udah puluhan item disebut sama dia. Tadi saya ngomong siap, akhirnya stop, Prof. "Kenapa, Ustaz?" "Itu segala-gala yang gue makan kagak boleh. Terus apa yang gue makan?" "Oh, Ustaz, 2 minggu nih saya kasih, Ustaz hanya boleh makan 2 jenis. Apa tuh, Prof?" "Sayur sama buah." Ngebayangin sayur sama buah segar, maka saya bilang, "Siap." "Hah, Ustaz, salaman sama saya," kata dia. "Salaman beneran nih, kayak lagi deal saya." "Salaman sama saya," kata dia. "Makan pagi sayur sama buah." "Siap," saya ngomong gitu. "Makan siang sayur buah." "Siap." "Makan malam sayur buah." "Siap." Nah, insya Allah 2 pekan saya nggak mau ngeliat Ustaz datang ke sini lagi kecuali Ustaz udah sembuh. Makannya sayur buah aja. "Umi, Bu, saksi ya," kata dia. "Iya, oke." "Udah pernah belum kayak begini diet sayur buah terus? Belum kan? Insyaallah. Ini yang kelebihan bobot boleh cobain ya. Maka khawatir lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kerjain itu betul. Nggak nyampe 2 minggu, udah terang lagi mata dan saya udah berani mulai dakwah lagi. Saya ceramah di sebuah rumah di Radio Dalam, ini sekeluarga mau berangkat haji, saya yang ngelepas, jam 10 saya ceramah, setengah 12 saya tutup, maka tuan rumah ngomong begini, Ustaz, zuhur masih setengah jam lagi. Iya. Terus kita ngapain Ustaz? Ya terserah saya ngomong. Istri saya udah ngasih kode, boleh nggak makan dulu sebelum sholat zuhur? Nah itu mas sunnah. Jadi kalau makanan siap, makan dulu. Yaudah, Ustaz duluan yuk bangun, kata dia. Saya digami tangan saya menuju meja prasmanan. Sambil saya jalan ke sana, saya ngeliat ada kakek-kakek. Pak sini, temenin saya ngambil makan. Maka kakek itu berdiri, kami berdua menuju meja makan. Piring pertama dikasih saya bersihin. Kemudian saya forward, saya kasih ke dia. Ayo, bapak dulu. Enggak, Ustaz dulu. Enggak. Sunahnya kalau ngambil makan tetap yang tua dulu. Ayo bapak ambil. Maka bapak itu ngambil, saya orang kedua. Ini kakek-kakek ini, nasi putih dia ambil, nasi goreng dia ambil. Daging dia ambil, ikan dia ambil, telur dia ambil, tempe dia ambil. Itu semua nih, ngepras mana nggak ada yang lewat. Tek, tek, tek, tek, tek, diambil tuh. Sementara anak muda yang ganteng dan banyak penyakitnya ini, semua lewat tuh, lewat sama saya. Nggak ada yang saya ambil. Apa yang saya ambil? Ujung, buah doang. Men, sejak begitu, antum pernah makan buah nggak? Kalau makan nasi saya itu nambah, kalau makan buah pernah nggak makan buah nambah? Makan buah di hotel lima rahmati Allah kelihatan segar tapi kagak ada gurih-gurihnya, betul? Otak itu nggak menstimulasi lu tambah lagi, enggak. Maka hotel iman biasanya pola makan begitu, baru 2 sendok udah kelar, nggak ada appetite, hilang sama sekali. Maka cuma 1/4 piring saya ambil, kemudian saya duduk. Saya cari di mana tuh kakek, saya mau jadi teman ngobrol. Begitu saya lihat piringnya, Masya Allah tuh kakek-kakek munjung. Saya pegang pahanya, Pak, nggak ada pantang makan. Dia ngelirik piring saya, ini anak muda banyak penyakitan kayaknya gitu. Alhamdulillah Ustadz, Allah kasih saya sehat walafiat. Terus saya bilang, emang usia bapak berapa? Dia nengok saya, coba Ustadz tebak usia saya berapa? Saya liatin wajahnya. Usia Rasul ya, 63 tahun, salah Ustadz. 65, salah Ustadz. 67, salah Ustadz. Berapa usia bapak? Saya tanya. Kagak dijawab. Dia lepas pecinya. Dia bilang gini, Ustaz lihat rambut saya. Ada nggak uban barang selembar? Demi Allah hitam semua, nggak ada uban. Kalau antum dekat kepala saya, insya Allah ratusan antum ketemu. Terus saya bilang, berapa usia bapak? Dari tadi dia ngeles, belum jawab-jawab juga. Kali ini dia lepas kacamatanya. Ini Ustaz, ini kacamata kagak plus, kagak minus. Dalam hati gue, ngapa lu pake? Terus kenapa kagak? Kalau kagak plus nggak minus kenapa dipakai? Saya ngomong gitu, udah mulai ketus nih saya. Alhamdulillah Ustaz, mata saya ngelihat jauh masih tajam, baca dekat juga masih bisa. Terus ngapain dipakai? Hanya untuk nangkal stroke matahari Ustaz, supaya nggak silo. Oh gitu. Berapa usia bapak? Ini mulai saya kejar nih. Dia ngomong gini, alhamdulillah Ustaz, rambut saya semua masih hitam, mata saya masih awas, usia saya baru 83 tahun. Nggak dengar 83 tahun sehat walafiat dan awet muda kayak begitu, norak dong saya. Nih, yang ubanan mau dengar nggak ceritanya nih? Maka ikhwata lima rahmatullah saya kejar. Pak, apa rahasianya? Awet muda sama sehat walafiat. Maka ikhwata lima ngelihat saya begitu semangat, antusias. Bukan dijawab. Masih nanya lagi. Ustadz suka baca Al-Quran. Dalam hati gue bercanda. Lu nih gue ustadz ditanya suka baca Quran apa kagak? Maka ikhwata lima dari tadi dia saya kejar selalu ngeles. Saya kemudian kejar ngomong gini nih. Saya ngomong gini, Pak. Menurut saya orang awam udah kelar dah. Saya ngomong gini, Pak, setiap hari, setiap subuh saya punya kajian tafsir di masjid saya. Setengah jam saya baca Al-Quran, berikut menafsirkannya buat jemaah saya. Bagi saya orang awam kelar dah tuh, kagak bisa balikin lagi. Maka kemudian dia bilang, pada subuh ya Ustaz? Iya, cuma sekali. Iya sekali, tapi pakai tafsir, saya ngomong gitu. Itu kakek kalimat nyelekit, dia ngomong gini, kalau cuma sekali, banyakan makannya dong daripada baca Quran. Dalam hati gue kalau muda gue tampol nih. Langsung saya ngomong gini, Pak, apa urusannya baca Quran sama sehat walafiat dan awet muda? Itu kakek ngomong gini, Ustaz kaget yang lihat saya usia 83 tahun rambutnya nggak ada yang uban. Guru saya di Sumatera Barat usianya 97 tahun. Beliau guru SD saya, Ustaz. Waktu beliau cerita sampai sekarang masih hidup, kemana-mana masih nyetir mobil sendiri. Beliau itu inspirasi hidup saya. Kami itu Ustaz kalau belajar dulu di SD, beliau lagi belum datang aja ke kelas kami, kami udah rapi, kami udah girang mau kedatangan tuh guru. Karena beliau kalau ngajar dengan cinta, dengan kebahagiaan, beliau tuh kalau ngomong kata-kata bijak, mutiara hikmah keluar dari mulutnya dan kami ngamalin itu, apa yang diajarkan. Salah satu yang beliau ajarkan adalah, beliau sering ngomong gini, nak, mulai sekarang jangan melulu baca dari kiri ke kanan. Mulai sekarang perbanyak ya nak, baca dari kanan ke kiri. Ngerti apa kakak tuh? Ngerti? Bukan baca koran dari kanan ke kiri, bukan, kembali puyeng itu. Maknanya banyakin baca apa? Al-Quran. Hatta lima rahmati Allah. Ya Allah, itu ayatnya udah puluhan tahun saya tahu, tapi prakteknya baru dikasih tahu sama dia tuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'kilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Mungkin antum pernah seperti saya ngedebat Allah, kenapa sih Al-Quran diturun pakai bahasa Arab, bukan bahasa Latin aja baca dari kiri ke kanan? Kenapa bukan kanji atas ke bawah? Kenapa harus kanan ke kiri? Bahasa Arab yang Allah pilih. Oh, rupanya kata Allah, agar kalian berakal, agar kalian pinter, agar kalian jenius, agar kalian sehat. Maka perbanyak tilawah Al-Quran. Oke, siap? Ramadan kali ini gak usah banyak-banyak, 5 kali khatam. Amin. Yuk. Udah habis ya? Satu, jadi menang dalam bulan Ramadan, perbanyak interaksi sama Al-Quran. Satu, tilawah. Yang kedua, tadabur, ya, tadaburin Al-Quran. Tiga, tahfiz. Ustadz mau nemenin antum semuanya selama Ramadan ini. Antum semuanya coba ngaku ya, siapa yang belum hafal surat Al-Fajr? Al-Fajr, tunjuk tangan. Yang udah hafal gak usah tunjuk tangan. Yang belum hafal, wih banyak yang sudah hafal. Ini yang gak nunjuk tangan udah hafal. Yuk, yang belum hafal Al-Fajr. Insya Allah nanti Ustadz akan nemenin antum semuanya bulan Ramadan ini. Ustadz mau nemenin ngafalin Al-Fajr setiap hari, satu hari satu ayat, karena Al-Fajr itu 30 ayat. Oke, okay. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bagian akhir dari surah Al-Fajr. Terlalu banyak Ramadan sudah menyapa hidup kita, tapi enggak ada prasasti amal yang kita lakukan. Maka Ustadz pengen nemenin antum tahfiz dan tadabur surat Al-Fajr. Nanti kalau Fajar kelar, Ustadz mau tambahin Al-Qadr. Ustadz akan buka di fanpage Ustadz, setiap hari Ustadz posting hafalan surah Al-Fajr satu hari satu ayat. Nanti dua jam berikutnya Ustadz mau posting lagi tadaburnya, berikut tafsirnya. Nonton cuma 2 menit, kelar. Antum udah ngerti. Maka kemudian ikhwatulimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, habis tahfiznya, kemudian tadaburnya, Ustadz juga mau ngasih hafalan hadisnya setiap hari. Fanpage Ustadz gratis ya, boleh di download. Sekalian promosi fanpage-nya Ustadz Bobby Herwibowo ya. Nah ini seperti hafalan Al-Quran Ustadz Hafiz on the Street, sudah 22 negara sudah ikutan, jutaan orang ikutan. Nah Ustadz spesial Ramadan kasih hafalan surat Al-Fajr, berikut tadaburnya. Cari aja Ustadz Bobby Herwibowo di fanpage. Terakhir, itikaf. Supaya jadi juara di bulan Ramadan, itikaf, niatin dari mulai sekarang. 2 tahun belakangan ini, Hotel Iman, Ustadz itikaf di Masjid Atin. Selalu ngasih hadiah buat semua jemaah yang ada di Atin. 2 tahun yang lalu, Ustadz ngajarin ngafal surat An-Najm, 62 ayat berikut arti. Jadi setiap malam 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Di malam 27 kita bikin lomba. Hadiahnya Masya Allah, ada 6 umroh. Orang-orang pada ngasih, Ustaz, saya dari saya satu umroh pada ngasih itu. Maka seru, udah jadi lomba yang hafal surat An-Najm, wow, pada datang. Tahun yang lalu Ar-Rahman, sekarang Al-Fajr. Setahun yang lalu, habis ngajar malam itu di Atin, ada seorang pria datang. Agak kecil, badannya tapi gagah sekali. Kulitnya hitam, dia perkenalkan diri. Ustaz kenalin, nama saya Anto. Nama asli. Iya Pak Anto. Masya Allah, Ustaz saya senang benar. Ini Ustaz sudah bikin program kayak begini. Saya sekeluarga ikutan nih. Jadi kami sekeluarga ikutan itikaf di Atin. Dan Alhamdulillah Ustaz, ini kali ke-13. Jadi 13 tahun berturut-turut mereka itikaf di Masjid Atin. Maka memperkenalkan diri si Anto ini bahwa saya ini Ustaz juara taekwondo internasional. Dia ceritain tentang di mana-mana dia pegang, hampir seluruh dunia. Setiap event dia ikutan. Enggak cuma dia, dia punya anak dua, laki-laki yang satu usianya kira-kira 13 sampai 12 tahun, yang satu lagi 2 tahun lebih muda. Dua-duanya juga Ikhwatulimah rahmatillah juara dunia taekwondo. Maka Ikhwatulimah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Anthony cerita ke saya bahwa setiap kali kami itikaf Ustaz, 10 malam itu, maka setiap malam kami coba hafalkan satu lembar Al-Quran. Jadi 10 malam dia hafalkan 10 lembar, maknanya satu juz. Dia punya target, sekali dia itikaf Ramadan, maka dia hafal satu juz. Alhamdulillah Ustaz, kami sekeluarga sudah hafal 13 juz. Doakan, pola ini kami terapkan, mudah-mudahan nanti kalau sampai 30 tahun, kami kelar 30 juz. Men, keluarga juara dunia. Tapi nyempetin untuk itikaf. Dan gak cuma sih itikaf, terprogram. Seperti dia melakukan program untuk jadi juara dunia, maka itikaf pun dia programin. Dia sama keluarganya duduk berempat, maka setiap hari satu lembar dia hafalin. Ini inspirasi bagi saya, inspirasi bagi antum semua, bahwa Ikhwatulimah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Lailatul Qadar yang itu 83 tahun lebih pahalanya, 1000 bulan pahalanya, hanya orang-orang yang punya mental juara yang mau ngejar itu. Tapi bagi orang-orang yang gak ngerti ada award besarnya luar biasa, biasa-biasa aja. Maka Ikhwatulimah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yuk mulai sekarang, mumpung belum masuk bulan Ramadan, kalau antum rencanakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan antum, istri, anak-anak, semuanya Allah kasih Lailatul Qadar. Amin. Maka, nah itu dia Ustadz pesan sama antum semuanya, perbanyak tilawah, perbanyak tahfiz, tadabbur, dan kemudian itikaf. Jangan lupa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Ramadan kalian adalah Ramadan terbaik buat kita semuanya. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, muliakan hidup kami ya Allah untuk sampai ke bulan Ramadan. Berikan kami semua ya Allah kemampuan untuk menikmati ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Muliakan hidup kami ya Allah untuk berjumpa dengan bulan, dengan Lailatul Qadar yang ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Ya Allah, angkatlah kemuliaan derajat kami ya Allah dengan karamah Al-Quran. Muliakan hidup kami ya Allah dengan keimanan. Panjangkan usia kami ya Allah hingga kami berjumpa denganmu ya Allah, dan tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairal khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.